إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب setelah kita membahas apa yang diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang maha memberi rizki, tentu buah dari apa yang telah kita pelajari, keyakinan yang pasti ya, pada diri semua kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan rizki kepada seluruh hambanya. Adapun makhluk ya, maka semuanya lemah, semuanya membutuhkan kepada Sang Maha Pemberi Rizki. Dan apa yang ada pada kehidupan kita ya, maka ketahuilah bahwa makhluk-makhluk yang ada, baik itu orang tua kita ataupun orang-orang yang kita bekerja ya, kepada mereka, maka ketahuilah itu semua hanya kedudukannya sebagai jalan untuk rizki Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada kita. Oleh karena itu, kewajiban bagi setiap kita untuk senantiasa menyandarkan sepenuhnya diri-diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi keharusan bagi setiap kita untuk meyakini bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai bagian dari kita tidak akan bisa diambil oleh siapapun ya, dari makhluk yang ada, meskipun mereka bersatu padu untuk mengambilnya. Dan apapun dari perkara yang bukan menjadi bagian dari kita, maka kita pun meyakini bahwa perkara tersebut tidak akan bisa sampai kepada kita, meskipun seluruh makhluk bersatu padu untuk menyampaikannya kepada kita. Ya, kita ingat dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimbingkan kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yang fa'uka bi syai'in lam yang fa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu alaik. Maka dengan itu, seorang muslim di dalam menjalani kehidupan ini ya, dengan beragam perubahan yang terjadi, dia tetap senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pada pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fard. Terkait dengan nama Allah Al-Wahid, ya, telah datang pada surat Az-Zumar, demikian juga Al-Ahad, ya, telah datang dalam surat Al-Ikhlas. Adapun Al-Fard di sini sifatnya min babil ikhbar, penghabaran tentang kemaha tunggalan, kemaha esaan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Abd Rahman As-Sa'di rahimahullah, ay huwa al-wahid al-mutafarrid bi sifatil majd wal jalal. Yani badia Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahid, ya, yang maha tunggal. Al-Mutafarrid bisifatil majdi wal jalal, yang bersendirian, ya, tidak ada tandingan, tidak ada saingan, tidak pula ada yang berserikat dengan seluruh sifat-sifat keluhuran dan kemuliaan. Al-Mutawahhidu binu'util 'azamati wal kibriya'i wal jamal, yang maha esa dengan seluruh sifat-sifat keagungan dan kebesaran serta keindahannya. Ini makna dari nama Allah Al-Wahid Al-Ahad. Dan jika kita merujuk kepada keterangan para ulama ahli tafsir ketika mereka menjelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad, maka kita akan dapati keterangan di sana bahwa nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, Qul Huwallahu Ahad, makna dari Al-Ahad dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Jadi ayat-ayat berikutnya itu merupakan penjelasan dari nama Allah Al-Ahad. Ya. Bahwa dia adalah As-Samad. Ya, sebagaimana nanti akan kita pelajari tentang makna As-Samad, yakni yang maha mulia, yang maha agung, yang disifati dengan seluruh sifat kesempurnaan, yang menunjukkan bahwa tidak ada yang selainnya, ya, yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sifat-sifatnya. Ya. Kemudian pada firman-Nya lam yalid wa lam yulad, ya, menegaskan akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala pula. Karena ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya al-walad, sebagaimana kita ketahui bahwa al-walad, yakni keturunan, itu memiliki keserupaan dengan apa? Leluhurnya. Ya, memiliki keserupaan dengan leluhurnya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menafikan adanya al-walad? Karena di sana ada sebagian dari makhluk-makhluknya yang menisbatkan adanya anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibn Allah, musyrikin Arab menyatakan al-malaikah banatullah. Maka Allah menafikan adanya anak, adanya keturunan darinya. Ya. Penafian ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya, berikutnya penafian adanya usul, ya, walam yulad, ya, kenapa ini di akhirnya? Karena hampir-hampir tidak ada dari kalangan makhluk yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, berasal dari sesuatu. Baik, ala kulli hal, pada firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad, untuk menunjukkan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekaligus penjelasan dari nama Allah Al-Ahad. Kemudian pada akhir dari surat tersebut, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, untuk ya sebagai taukid, penegas akan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, fahuwa wahidun fi dhatihi, sehingga dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa, ya, secara dirinya. Allah Subhanahu wa taala maha esa, ya, maha tunggal. Tidak ada satu pun makhluk yang bersamanya, ya, secara zatnya. Tidak pula zat Allah, diri Allah Subhanahu wa taala bersama dengan satu makhluk pun. Dan dari sini kita mengetahui kebatilan akidah wahdatul wujud, ya, atau dalam bahasa sininya maning menunggaling, ya, kaula gusti. Jadi, ya, di mana ini keyakinan yang rusak, akidah yang rusak yang ada pada orang-orang ekstrim dari kalangan tasawuf, ya, sufi, ya. Demikian pula, ya, keyakinan yang ada pada orang-orang Nasrani yang mengatakan, ya, bahwa Isa memiliki sifat ilahiyah, ya, sifat ketuhanan, ya, maka ini juga akidah yang rusak. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak menyatu dengan siapapun dari makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala zat yang berdiri sendiri. Kemudian wa wahidun fi asma'ihi la samiyya lahu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa dalam hal nama-namanya. La samiyya lahu. Di mana tidak ada satu pun, ya, yang selain Allah Subhanahu wa taala yang namanya sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya mengandung sifat, ya, yang menjelaskan tentang yang dinamai. Sehingga termasuk, ya, yang harus kita pahami bahwa untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus berupaya untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang dengan itu ibadah seorang hamba akan betul-betul tepat, ya. Karena tanpa seorang mengenal zat yang dia ibadahi, maka dia tidak akan bisa tepat di dalam ibadahnya. Jadi dalam hal nama-nama, maka tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya. Makhluk mungkin saja dinamai dengan sesuatu yang itu dari nama tadi mengandung makna, tetapi tidak menggambarkan tentang yang dinamai. Ya, contoh mungkin di antara makhluk ada yang dinamai dengan shadiq. Shadiq apa artinya? Jujur, ya. Apakah demikian keadaannya? Tidak. Tidak mesti seperti namanya. Ya, bisa jadi seorang dikatakan Abdullah, ya, namanya, tetapi kenyataannya dia orang yang paling ingkar kepada Allah. Karena di antara tokoh munafikin ada yang namanya siapa? Abdullah bin bin Ubay. Baik. Kemudian pendiri pemahaman Syiah siapa? Abdullah bin Sabah, namanya Abdullah. Baik, kenyataannya seperti itu. Ini makhluk. Jadi nama yang ada pada makhluk ya, tidak menggambarkan tentang yang dinamai. Adapun Allah Subhanahu wa taala, seluruh namanya ya mengandung makna yang menjelaskan tentang ya, yang dinamai tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa wahidun fi sifatihi la mathila lahu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa. Dalam seluruh sifat-sifatnya tidak ada ya selainnya yang sifat-sifatnya seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, andai pun ya di situ ada kesamaan dari penamaan sifat-sifat itu ya, maka kita meyakini bahwa hakikat ya keadaan dari sifat-sifatnya jelas berbeda dengan ya yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya. Ya, contoh misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya bahwa Allah mendengar, Allah melihat. Ya, kita tahu makhluk juga bisa mendengar dan bisa melihat. Jadi kita meyakini jelas dan pasti bedanya antara pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena ini yang Allah beritakan kepada kita dan kita yakin dengan kebenaran berita Allah. Allah menyatakan laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Menunjukkan dari sini bahwa mendengarnya Allah, melihatnya Allah pasti berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Demikian pula pada seluruh sifat yang lainnya ya. Sehingga ya, seorang muslim ketika mendengar ya, salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari ayat ataupun dari hadis ya, yang nama dari sifat itu ada pada makhluk, jelas dia meyakini bahwa yang Allah sifatkan atas dirinya pasti berbeda dengan apa yang ada pada makhluk. Baik, ini kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya. Kemudian wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu wa la dhahira wa la awina. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa di dalam perbuatan-perbuatannya. La syarika lahu, tidak ada yang menjadi sekutu baginya dalam perbuatan-perbuatannya. Wala dhahira, tidak pula ada yang menjadi penolong baginya. Wala awina, tidak pula ada pihak yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang dirinya ya, fa'alul lima yurid. Bahwa dia adalah zat yang Maha berbuat apapun yang menjadi kehendaknya. Maknanya bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu pasti terjadi. Ya, semua yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Oleh karena itu tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang kehendaknya pasti terjadi, tidak ada. Tentu kita sudah ingat ya, atau masih ingat pembahasan tentang kehendak. Apa yang dimaksud di sini yang pasti terjadinya itu kaitannya dengan apa? Kauniyah atau takdir. Ya, segala sesuatu yang Allah kehendaki ya, dengan iradah kauniyahnya ya, maka pasti terjadi. innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Ya, sungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menghendaki sesuatu, ya, maka cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ya menyatakan kun, ya, fayakun, jadi maka jadilah seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini kemahasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini yang demikian beragam, demikian besar, demikian luas, demikian agung. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun. Kemudian wa wahidun fi uluhiyatihi, dan demikian pula Allah adalah zat yang maha tunggal di dalam hak untuk diibadahinya. Falaisa lahu niddun fil mahabbati wat ta'zimi, maka tidak ada baginya tandingan fil mahabbati wat ta'zim, di dalam permasalahan kecintaan dan pengagungan, sehingga menuntut bagi kita semua, ya, sebagai hamba yang mengaku, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia adalah yang Maha Pencipta dan tidak ada sekutu baginya dalam penciptaannya, ya, untuk betul-betul menjadikan kecintaan dan pengagungan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh adanya bagian dari mahabbah dan ta'zim ini untuk diberikan kepada makhluk, ya, yang menjadikan dengan itu seorang yang membagi kecintaan, kesetiaan dan pengagungannya terhadap makhluk sebagaimana yang dia berikan kepada Allah. Bahwa semua mahabbah dan ta'zim hakikatnya harus, ya, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kondisi ini seorang muslim, ya, dia akan menjadikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari perintah dan larangannya, itulah yang harus dia ikuti. Dan kita mengetahui pula bahwa asal dari ibadah adalah dua perkara ini. Adanya sikap mahabbah, kecintaan kepada yang diibadahinya, dan adanya ta'zim, ya, pengagungan terhadap yang dia ibadahi. Kemudian wala lahu mathilun fit ta'abbudi lahu wat ta'alluhi, tidak pula adanya bagi Allah Subhanahu wa taala mathil, ya, yakni tandingan dalam hal at-ta'abbudi lahu wat ta'alluhi lahu, dalam hal peribadatan dan penyembahan terhadapnya. Sehingga betul-betul segala sesuatu dari yang namanya ibadah harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasid dini lahu, demikian juga di dalam pemurnian ibadah atau amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini sekali lagi diingat lagi bahwa segala sesuatu yang namanya ibadah, maka yang berhak menerimanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Doa, jika kita mengetahui bahwa doa adalah ibadah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ud'uni astajib lakum, menunjukkan adanya perintah itu bahwa doa adalah ibadah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-du'a huwal ibadah, sebenarnya pada hadits An-Nu'man ibn Bashir, maka menunjukkan dari sini bahwa jika kita berdoa, maka yang pantas untuk dituju dengan doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh adanya perantara-perantara yang kita jadikan dalam kita berdoa kepada Allah, siapapun dari makhluk yang ada, tidak para malaikat, tidak para nabi, tidak para wali, dan tidak yang lainnya dari seluruh makhluk yang ada. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk berdoa langsung kepadanya. Kemudian kata beliau, wa huwal ladzi azumat sifatuhu wa nu'utuhu hatta tafarrada bi kulli kamalin. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, ya, sifat-sifatnya, sifat dan nu'ut ini semaknya, yang maha agung sifat-sifatnya, sehingga tafarrada bi kulli kamalin, hanya dialah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian bi kulli kamalin, dengan seluruh sifat kesempurnaan. Oleh karena itu kita sering mendengar ungkapan dari sebagian para ulama kita, al-kamalu lillahi wahdah wal-ismatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesempurnaan itu hanya untuk Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-ismah, kemaksuman, ya, terjagaan dari kesalahan itu untuk rasulnya. Adapun selainnya, ya, siapapun dari kalangan manusia yang ada ini, maka mesti disifati dengan sifat kurang, sifat lupa, sifat tidak tahu, dan sifat-sifat kekurangan yang lainnya. Sehingga sekali lagi, keyakinan bagi setiap kita, setiap muslim, bahwa selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak terjaga, ya, dari kesalahan. Sehingga, ya, sangat mungkin ada perkara yang luput darinya. Tidak seperti keyakinan orang-orang Syiah Rafidah yang meyakini bahwa imam-imam mereka itu orang-orang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, sehingga ucapan-ucapannya setara dengan hadis-hadis Nabi. Bahkan diyakini oleh mereka bahwa imam-imam mereka ucapannya setara dengan kalamullah, ya, subhanallah, amma yakuluna uluwan kabira. Kemudian wa ta'adzara ala jami'il khalqi an yuhitu bi syai'in min sifatihi aw yudriku syai'an min nu'udihi fadlan an an yumathilahu ahadun fi syai'in minha. Kata beliau selanjutnya, dan ta'adzara ala jami'il khalq, bahwa seluruh makhluk itu tidak memiliki kemampuan an yuhitu bi syai'in min sifatihi, untuk bisa meliputi satu pun, ya, dari sifat-sifatnya. Ya, sebagai contoh misalnya, satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat mendengar. Allah mendengar. Satu sifat ini saja, ya, seluruh makhluk dengan kepandaian apapun yang mereka miliki tidak mungkin mampu untuk bisa menjelaskan bagaimana mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kemasempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh permintaan makhluk. Ya. Walaupun mereka, ya, berapapun banyaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam permintaan yang mereka, ya, panjatkan kepada Allah, ya, kemudian beragam bahasa yang mereka gunakan dalam berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ya Maha mendengar seluruh permintaan mereka. Dengan beragam cara yang mereka panjatkan kepada Allah, ada yang dengan suara keras, ada yang dengan lembut, bahkan mungkin ya hanya terucap di dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ini. Makhluk tidak bisa untuk memiliki gambaran tentang bagaimana yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk bisa meliputi ya seluruh dari sifat-sifat yang lain. Satu sifat saja ya makhluk tidaklah bisa untuk yakni menguasai meliputinya ya, apalagi seluruhnya. Kemudian fadlan an al yumatilahu ahadun min syai'in fi syai'in minha. Lebih-lebih lagi ya tentunya untuk adanya satu pun dari makhluk ini ya yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih ya jauh lagi. Oleh karenanya ya sekali lagi seorang muslim di antara buah keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya dia di atas keyakinan bahwa tidak ada zat yang disifati dengan seluruh sifat kesempurnaan ya kecuali Allah Subhanahu wa taala ya yang dengannya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang pantas untuk dijadikan sebagai sesembahannya, sebagai ilahnya, yang kepadanya dia menggantungkan seluruh harapannya. Qala fa ahadiyatuhu ta'ala tadullu ala thalathati umurin 'azimah. Sehingga kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada tiga perkara yang agung. Ya, kemahaesaan, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada tiga perkara yang agung. Al-awwal, al-amrul awwal, nafyul mithli wan niddi wal kuf'i min jami'il wujuh. Pertama, peniadaan adanya sesuatu yang serupa ataupun yang sebanding ataupun yang setingkat sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala min jami'il wujuh, dari seluruh sisinya. Ini yang pertama. Jadi dengan kita meyakini sifat kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala ya dengan seluruh kesempurnaannya, pertama kita meyakini bahwa dengan demikian tidak ada sesuatu pun yang semisal ataupun yang sebanding ataupun yang setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sisinya. Sehingga dengan keyakinan ini sekali lagi menjadikan ya seorang betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah al-ilahul haq, ya sesembahan yang benar, adapun yang selainnya ada sembahan yang batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Yang demikian itu menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah sesembahan yang benar, adapun semua yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala itu sembahan yang batil. Sehingga dengan keyakinan ini tidak akan seorang muslim mengatakan semua agama baik, ya, semua agama benar. Tidak mungkin seorang muslim mengatakan yang seperti itu. Ya. Bagaimana tidak? Dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. "Wa may yabtaghi ghaira al-Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa mencari selain Islam ya, sebagai agama yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan diterima olehnya, dan dia di akhirat jika dia membawa selain Islam ya sebagai agamanya, maka termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka, yang akan hidup dalam kerugian di akhirat, yang menjadi penghuni neraka. Dan kenyataan yang ada menunjukkan bahwa hanya Islam yang menjadikan ya Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan, yang selainnya mereka menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa untuk kemudian dikatakan semua agama itu benar ya. Dan ungkapan bahwa semua agama benar ini merupakan ucapan kekufuran, waliyadz billah. Apalagi tentunya ya merembet dari keyakinan tadi, ketika meyakini semua agama benar ya, pada perkara yang terjadi pada orang-orang liberal, untuk mereka munculkan adanya fikih lintas agama ya, bukan lagi fikih lintas madhab, tapi lintas agama. Sehingga kebenaran diambil dari Islam, nanti kebenaran diambil dari Kristen ya, kebenaran kemudian diambil dari Hindu, Buddha dan yang lainnya. Ini adalah ya keyakinan atau akidah yang merupakan kufuran. Kemudian berikutnya, asani yang kedua, wa isbatu jami'i sifatil kamali, bahwa terkandung ya perkara yang kedua adalah penetapan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Yang pertama, peniadaan adanya tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sisinya. Yang kedua, penetapan seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dallun 'alal jalali wal jamal. Di mana tidaklah Allah Subhanahu wa taala luput, kosong dari satu sifat pun yang menunjukkan akan kemuliaan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, ya kandungan dari keimanan akan kemahesaan Allah Subhanahu wa taala adalah penetapan seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah, di mana tidak ada satu pun ya dari sifat yang merupakan sifat kemuliaan dan keindahan kecuali Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Tentu yang dimaksud pada puncak dari kemuliaan dan keindahan tersebut. Ini kandungan yang kedua, penetapan sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian ats-tsalits yang ketiga, wa anna lahu min kulli sifatin min tilka sifat a'zamaha wa ghayataha wa muntahaha. Keyakinan yang ketiga yang harus kita miliki dalam hal meyakini kemahesaan Allah, bahwasanya dari seluruh ya sifat-sifat kesempurnaan yang Allah tetapkan pada dirinya ya, baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka kita meyakini bahwa sifat-sifat tersebut adalah yang paling agungnya ya, dan merupakan puncak dari kemahasempurnaannya. Ya, oleh karena itu ya, seluruh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, kita mengistilahkannya dengan maha ya, dengan maha untuk menunjukkan ini puncaknya ya. Al-alim, apa itu maha? Maha mengetahui ya. Al-ghaffar, maha, maha apa? Al-ghaffar, maha pengampun ya. Artinya betul-betul puncak ya, dari seluruh sifat-sifat tadi. Ya, As-Sami' Maha mendengar. Ya, Al-Basir Maha melihat. Adapun makhluk ya tidak disifati dengan sifat yang seperti itu. Ya, mendengar, melihat hanya sebatas itu. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala pada puncak kesempurnaan dari seluruh sifat-sifat kemuliaan itu. Ini tiga perkara yang perlu untuk kita ketahui kaitannya dengan permasalahan keimanan kita akan kemahatunggalan, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi yang pertama bahwa tidak ada yang menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sifat-sifatnya tersebut. Yang kedua, pengetahuan bahwa seluruh sifat kesempurnaan itu ya Allah Subhanahu wa taala memilikinya, tidak ada satupun dari ya yang padanya merupakan kesempurnaan, kemuliaan, keindahan kecuali Allah disifati dengannya. Kemudian yang ketiga, bahwa seluruh dari sifat-sifat itu adalah pada puncak dari kesempurnaan sifat tadi. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan masuk pada nama Allah berikutnya, As-Samad, pada kesempatan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.